Tepuk-tepuknya dulu dong buat Bonata dong, biar semangat kami. Yo. Dua jari diangkat pertanda kita damai. Malam hari ini kita buat sejarah, kita nyanyi bareng bersama Bonata. Lusut. Siaga hutan Terima kasih.